Itu yang pertama, pertanyaan dari Mustafa dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana dengan guru agama Islam di sekolah dari SD, SMP, SLTA? Apakah bisa disebut guru ngaji juga, sedangkan beliau juga dari pondok, ada juga dari UIN dan lain-lain? Sedangkan kami awal mengenal ngaji, pokoknya tentang ibadah dari beliau-beliau itu, hingga kami bisa mengerjakan ibadah sholat, ngaji, dan lain-lain. Apakah beliau-beliau itu bisa disebut guru buat kami di akhirat nantinya? Terima kasih dan mohon maaf sekiranya ini menjadi kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah dalam berguru itu adalah bukan di gurunya, di muridnya. Ketawaduan kita itulah yang menjadikan kita diberi guru oleh Allah. Ketawaduan di dalam hati. Maka Allah akan mengirim kepada kita guru yang banyak. Tapi sombong, enggak punya guru biarpun hidup dengan Nabi. Biarpun belajar dengan Nabi, Nabi tidak akan bisa jadi gurunya. Biarpun setiap hari mendengar hadis Nabi, mendengar Al-Quran dibacakan, karena hatinya sombong, maka Nabi pun tidak akan bisa jadi guru dia, biarpun Nabi mengajari dia. Contohnya Abu Jahal. Tapi berguru itu dari ketawaduan hati. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ana abdu man 'allamani walau harfan. Aku ini menjadi budak orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Ibaratnya kalau mau dia menjual aku, kalau mau memerdekakan aku. Artinya apa? Bentuk ketawaduan inilah yang menjadikan orang punya guru banyak. Wong sekarang itu belajar di kampung sama ustaz, belajar Al-Quran dan sebagainya. Ini gara-gara dia bisa pergi ke luar negeri, bisa bahasa Arab, itu sudah gak ngakui sama ustadznya. Ada itu model begitu. Eh santri denger nih, yang pernah berjasa mengajarimu, ingat, ini kan ada santri sini. Jangan kau tinggalkan itu. Kesombongan itu menjadikan kau jauh dari ilmu. Belajar di Indonesia, mungkin diajar gurunya yang tidak bisa berbahasa Arab. Anggapnya seperti itu saja. Tiba-tiba bisa keluar negeri, wah bahasa Arab. Sampai ke rumah itu pulang bahasa Arab terus, sampai gurunya itu tidak bisa jawabnya. Wah. Sombong itu. Betul, yang pernah mengajarimu alif, ba'ta, itu adalah gurumu yang harus kau hormati. Harus kau doakan dia. Apalagi sampai tadi mendoakan apa, dan mengajari dia bisa sholat dan sebagainya. Itu gurumu. Dan yang menjadikan ilmumu terus bermanfaat adalah sambung hatimu dengan guru. Jangan meremehkan guru. Apalagi kaidah guru itu sangat sederhana. Setiap guru itu menginginkan muridnya lebih pandai dari dia. Hebatnya begitu. Nasib buruk si murid di saat lebih pintar dari gurunya, mulai merendahkan gurunya. Habislah ilmu itu. Enggak ada artinya bagi seorang murid. Awas, hati-hati. Semua guru itu berharap muridnya lebih hebat dari dia. Bangganya luar biasa, senang. Kalau ada murid yang lebih pintar dari beliau, hebat. Itulah guru. Makanya yuk kita punya adab dengan orang yang mengajari kita ilmu. Beradab. Kita mendoakan setiap saat. Ya. Kita tidak senang bicarakan kejelekannya. Kalau punya kejelekan tentu punya. Guru kita manusia. Saya ingatkan lagi bahasanya. Kalau kita mencari guru yang tidak punya kesalahan, sampai mati kita tidak punya guru. Guru punya kesalahan. Cuman bedanya, jangan berguru kepada orang yang bangga dengan kesalahannya. Dia tidak pantas jadi guru. Kalau dia melakukan kesalahan, lo insyaf tobat, itu guru. Bisa saja. Namanya manusia bisa bersalah. Sesaat melihat yang haram, tapi astagfirullah. Atau menghindar, tapi kepleset. Mungkin seorang manusia. Tapi yang repot, berbangga dengan kemaksiatan. Anda tidak perlu berguru dengan orang semacam itu. Kenapa? Dia sombong kepada Allah. Kenapa? Kita harus hormat kepada orang yang sombong kepada Allah. Kalau dia berdosa, mungkin. Makanya ingat, jangan, agar tambah cinta kita kepada guru yang mengajari kita, jangan senang mencari-cari kekurangannya. Kalau kita cari, pasti ada. Karena dia gurumu manusia normal. Anda tidak berguru dengan malaikat. Pasti ada kesalahannya. Ini kaidah dalam berguru ya tadi. Maka jawabannya jelas. Itu adalah gurumu. Hormati dia. Telah mengajarimu Al-Quran. Telah mengajarimu alif ba'ta. Telah mengajarimu sholat. Adalah gurumu. Yang harus engkau hormati. Harus engkau muliakan. Engkau doakan setiap saat. Dan berdoanya murid kepada seorang guru, itu adalah kepentingan dan keperluan murid, bukan kepentingan dan keperluan guru. Tolong dipahami. Berdoanya seorang murid kepada guru bukan kepentingan seorang guru. Sebab guru kita itu kalaupun tidak kita doakan, sudah didoakan manusia sejagat dan semua binatang yang ada di laut mendoakan guru kita. Jadi kalau kita mendoakan guru kita itu sebenarnya kepentingan kita untuk mengundang keberkahan ilmu kita dan mengundang ilmu ladunni. Mengundang ilmu ladunni. Itulah maka ketawaduan. Jadi tetap itu adalah guru Anda. Saya sampaikan kepada yang bertanya tadi. Semoga Allah memberikan kepada kita adab dan cinta kepada guru kita. Semoga Allah menutup kekurangan guru kita dari mata kita. Dan semoga Allah senantiasa menampakkan kelebihan dan kebaikan guru kita di mata kita, agar kita semakin hari semakin kagum dan semakin cinta. Wallahu a'lam bishawab.